Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita berada di hadapan ayat 16 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan catatan pinggir dari ayat 15 yang kita kaji kemarin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wala taziru wa ziratum wizra ukhra. Semua orang tidak akan memikul dosa orang lain. Di sini terlihat bahwa ketika satu kampung melihat ada dosa, ada kemaksiatan, ada kejahatan, ada kebejatan yang dilakukan oleh para penguasa atau orang-orang yang memiliki harta melimpah dan dia tidak melawannya atau bahkan mendukungnya, maka kehancuran itu tidak saja menimpa orang yang melakukan kejahatan. Tetapi di sini, aradna an nuhlika qaryatan, satu kampung akan binasa. Fadammarnaha tadmira, maka hancurlah negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya apa? Benar. Wala taziru waziratum wizra ukhra. Dosa orang bejat tidak akan menimpa kita, tidak akan dicatat dalam bagian amal kita. Tetapi ketika kita mendukung kebejatan, kejahatan, dosa yang nyata-nyata ada di depan mata, tidak melakukan pencegahan, maka musibah, bencana, kebinasaan tidak saja menimpa orang yang bejat, tetapi kita juga. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa ada penghuni kapal yang berada di atas dan di bawah. Yang di bawah berpikir singkat, kalaulah kita setiap kali mengambil air, kita harus naik ke atas dan kemudian menimba. Alangkah baiknya kalau kita lubangi kapal ini sehingga kita dengan mudah dapat mengambil air. Kalau orang yang di atas dan orang yang di bawah tidak mencegah pemikiran buruk ini, maka apa yang dilakukan oleh seorang penumpang yang membolongi kapal di bawah tadi akan menyebabkan bencana bagi seluruh penumpang kapal. Begitulah dakwah. Dakwah apabila mendukung kepada kebaikan, maka dapat menyelamatkan umat seluruhnya. Dan sebaliknya, apabila apatis terhadap dakwah sehingga menolak setiap gerakan kebaikan, maka tidak saja pelaku kejahatan itu yang mendapatkan bencana dan musibah, tetapi juga menimpa siapa saja yang tidak berperan aktif dalam mencegahnya. Ayat ini merupakan catatan pinggir, tapi sangat penting agar dakwah dilakukan dan terus dilakukan. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kita minta kontribusinya untuk mengkerucutkan, menajamkan ayat ke-16 dari surah Al-Isra ini. Ya, silakan Pak Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz atau Dr. Zainal Arifin. Ayat ini adalah ayat yang betul-betul sangat mengerikan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kata-katanya mulai dengan wa idza aradna. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza itu pun artinya apabila, tapi apabila Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang pasti. Karena itu adalah termasuk manhaj Allah. Karena itu juga termasuk sunnatullah. Apabila, apabilanya ini orang-orang terlalu terus berbuat kefasikan, orang-orang melanggar perintah Allah, maka apabila ini akan pasti akan datang. Terbukti apa? Terbukti ketika Allah berfirman fahaqqa 'alaihal qaul. Qaul di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qaul di sini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qaul di sini adalah manhaj Allah Subhanahu wa taala. Qaul di sini adalah sunnatullah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman memakai kata nahnu, yaitu wa idza aradna, nanya itu adalah nahnu, yang dimaksudkan nahnu ini adalah kami, an nuhlika memakai domir kami ataupun nahnu, qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Di sini banyak orang memahami, khususnya orang-orang fasik, mengatakan dalam konteks ayat ini mereka itu disuruh berbuat fasik. Itulah yang menjadi pemahaman orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat fasik. Padahal itu penafsiran seperti itu adalah tidak betul. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya itu selalu dalam berbuat ketaatan. Contohnya dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya apa? Betul-betul Allah tekankan di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya dan memurnikan ketauhidan itu dalam berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain juga dalam surah An-Naml di Allah berfirman, artinya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Dalam surah Yusuf juga dikatakan dalam firman Allah, aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka dengan kata ataupun firman Allah seperti ini, ini adalah menepis dari apa yang diduga atau diprasangka oleh orang-orang fasik. Maka kembali kita ingin merenungkan ketika Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryah. Kenapa Allah langsung mengatakan di sini kalau seandainya kami ini ingin membinasakan suatu negeri, maka kami akan tinggal perintah saja dengan kata-kata fadammarnaha tatmira. Dammarna nahnu di sini itu juga termasuk sunnatullah. Juga nahnu di sini bisa dikatakan juga termasuk tentara Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tentara Allah itu? Dalam suatu sisi Allah berfirman tidak ada seorang pun yang mengetahui itu siapa tentara Allah. Dalam arti kata yang ingin membinasakan. Tapi yang jelas kita ketahui tanah itu adalah tentara Allah. Malaikat itu adalah tentara Allah. Angin itu juga termasuk tentara Allah. Badai itu juga termasuk tentara Allah. Tinggal Allah ingin gerakkan yang mana di antara sekian banyaknya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghancurkan dalam sekejap. Kita sudah banyak semestinya mendapatkan pelajaran dari musibah-musibah yang kita hadapi selama ini. Karena musibah yang kita hadapi selama ini itu adalah memang betul-betul kita harus ambil pelajaran. Begitu banyaknya musibah, tapi banyak masjid yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau menurut akal itu tidak akan mungkin selamat, artinya bisa hancur, tapi begitulah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang mati dalam sekejap, baik itu melalui badai dan topan air laut yang naik ataupun bumi membelah sehingga mereka masuk ke dalamnya terbenam, ataupun gunung-gunung itu yang di sekeliling mereka tinggal itu turun longsor sehingga seakan-akan menanamkan atau menguburkan mereka di sana. Begitulah ketika Allah kalau seandainya berlaku pada marnaha tadmira, maka itu adalah sangat mudah bagi Allah karena tentaranya begitu banyak, tak bisa kita hitung dengan kasat mata kita. Gitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq atas gambarannya bagaimana kehancuran massal tanpa dakwah dalam bentuk fisik. Kita menemukan kata Ustaz Fajrul Haq tadi, bisa saja bencana dari bumi, atau bencana dari angin, atau bencana dari air, atau bencana dari api. Semuanya itu adalah bagian kecil dari kehancuran massal yang berupa fisik yang dapat kita lihat ketika satu masa, satu masyarakat tidak mendukung dakwah, tidak mendukung perbaikan, dan menolak kebaikan itu sendiri. Atau kehancuran kedua yang berupa kehancuran jiwa, ada kegelisahan. Memang terlihat kota itu makmur, tapi kita menemukan ada kegelisahan jiwa, tidak dapat kebahagiaan, selalu sinis, selalu muka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Jumlah bunuh diri setiap hari terus meningkat. Inilah yang digambarkan oleh pepatah Arab, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in zahaba akhlaquhum zahabu. Satu kaum itu tidak lepas dari karakter, dari perilaku yang bermuara dari agama yang dianutnya. Dalam hal ini adalah Islam. Apabila Islam telah keluar dari satu perkotaan, dari satu kampung, dari penduduk negeri, maka tunggulah kehancurannya. Bukan kehancuran fisik saja seperti digambarkan oleh Ustaz Fajrul Haq, walaupun itu mungkin terjadi, tapi ada kehancuran kekosongan jiwa, kehancuran budi pekerti, di mana kita menemukan dekadensi moral begitu telah merajalela. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manhaj, ketika Islam tidak lagi menjadi pedoman, ketika materialisme menjadi satu anutan, ketika lagi visi misi tidak lagi mencapai ridha Allah, tetapi semua dinilai dengan materi, jabatan, harta dan pangkat. Sungguh satu kehancuran akan berada di hadapan bangsa ini bila moral bangsa tidak bermuara kepada agama, agama Islam yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita bertambah dekat kepada Allah dan bertambah cinta kepada Islam, karena itu adalah bagian dari cinta bangsa negara kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.